Bukankah hujan yang pertama turun itu hujan yang membawa penyakit? Saya tidak tahu dalil yang menyebutkan kalau hujan pertama itu sebagai pembawa penyakit. Namun yang dicontohkan oleh Rasul ketika jarak turun hujan tadi sangat lama, kemarau cukup panjang. Kemudian turun hujan yang pertama, Rasul main hujan. Isani bidina azani Allah wa iyyakum. Membasahi tubuh beliau dengan air yang turun dari langit. Naam.